sunnah itu pada ketika rusak kebanyakan umat itu, maka dibagi bagi orang yang berpegang sunnah itu pahala mati syahid. Wahai Ibrahim ibni Maisal, katakan Rasulullah SAW, "Min waqara sahibah bid'atin faqad a'anna 'ala ahli al-Islam." Ujar Nabi, barang siapa menghormati ahli bid'ah, maka dia membantu atas meruntuh agama Islam. Ini cuma menghormat kepada ahli bid'ah, apalagi umpat pengerja bid'ahnya meruntuh Islam. Tapi Syu'aib bin Iman, wal hadis al-awwal fi ta'rif ahli sunnah annahum al-mutamassikun bima kana alaihi wa ashabahu. Hadis yang pertama itu menyatakan bahwa ahli sunnah jamaah yaitu orang yang menurut Nabi dan sahabatnya semuanya. Lain dari itu bid'ah pada wala syahadah hadis Muhammad ibn Ali al-Lan al-Baturi fi jawab yani al-Mu'adzah al-Zahra al-Zahra al-Zahidiyah. Ini ada Zahidiyah ahli syiah bertanya kepada Muhammad bin Ali empat masalah. Inna maqila li ahli al-haq min al-Asy'ariyah wal-Maturidiyah ahli sunnah wal-jamaah yaqulun inda sunnati sallallahu alaihi wasallam jama'ati sahabah radhiyallahu anhum. Ujar Sidin bahwasanya orang yang benar adalah orang yang tauhidnya Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, karena mereka itu adalah sama itikadnya dengan Rasulullah dan sahabat semuanya. Banyak tauhid-tauhid yang sudah ada lagi ahli sunnah wal jamaah. Banyak ilmu kebatinan yang bukan lagi ahli sunnah wal jamaah. Berhati-hatilah kita. Untung kalau ada satu lagi yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau tidak ada yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah lagi, bagaimana jadinya? Tempat-tempat kemungkaran umpamanya ada di markasnya. Untung kalau ada yang berani mati mempertahankan, sehingga rencana-rencana orang yang jahat itu gagal, walaupun dia kena sihir. Orang hendak merencanakan boleh tempat-tempat maksiat, ada yang berani maju mempertahankan, sehingga gagal. Diupahkan nyelon, sampai kena seher, garing keumuran hidup. Untung pun masih ada lagi yang berani itu. Allah mutasyabih. Seperti dalam Quran itu ada mutasyabih lagi. Ar-Rahman wa'alil arshistama. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Nama sudah kata dalam Qur'annya lagi. Ini sejarah mutlak. Lagi ada Rasulullah, tidak ada bid'ah. Sesudah wafat Rasulullah, dah tinggi lah ada. 4 imam 60 itu memang bid'ah. Tapi kan lewat ini sampai. Sebab dong jago masih ada Sayyidina Umar, Sayyidina Abbas, apa Sayyidina Hamzah, Sayyidina macam-macam lagi banyak. Cobaan datang teh. Wa kadza ata Rasulullah SAW di sini tanfis di hadis Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda dengan memakai sin at-tanfis. Artinya tanfis itu ujar kita memakai sin yang lagi akan datang mananya. Wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam la ya'tiyanna ala ummati kama at'ala bani Israil hadwan min na'il bin na'il hatta in kana minhum man ata ummahu ajamiyatan la kana fi ummati man yasna'u dhalik. وإن بني إسرائيل تفرقت على زنبين وسبعين ملتان وستفترقون عن سنة وستفترق أمتي على 73 ملتان كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا علي وأصحابي. Lagi akan datang satu masa atas umatku sebagaimana datang masa itu atas Bani Israel. Sepanjang sandal dengan sandal. Artinya Bani Israel ini Yahudi Nasrani. Umatku karena menurut Yahudi Nasrani. Pertama menurutnya dulu sekilas kayak sandal. Nah, lalu Yahudi Nasrani memakai selawar nampina bahirita sampai sepatu apa di makan selawar umpat dua umat bagaimana? Kalau umpamanya Yahudi Nasara baulah selawar ini yang di atasnya itu di bawah pada rintuh umpat dua umat dua. Kalau artinya Nasara Yahudi memakai baju yokensi mini umpat dua sampai anak dua buruk nang babiniannya umpat pas. Menurut Yahudi Nasrani, kalau Yahudi Nasrani itu gawiannya maka mencari duit dengan jalan nang bakalan mangan tak judi, maka umatku karena tak masuk anak buruk umpat main judi juga. Lalu Yahudi Nasrani karena baulan tempat masukkan ke situ marahnya diskotik, maka anak tuan guru pun saban malam ahad agak di diskotik. Nanti padahal kan tawa suara nang duduk di sini karena kau mempertahankan cobaan pertahanan saya mengucap kami kali ketujuh nyawa ampih duduk di sini keluar dari angkat di sini dimana ada masanya itu nang kalau kau bersuara lagi orang jujur kalau kau bersuara banyak bersuara tumpih orang cucu kita anak ada cagarnya pecucu cagarnya pemuyut. Yuk, lalu kalau disanggungi lawan doa, disanggungi lawan nasihat, disanggungi lawan kawan bagus, sampai apa hidupnya. Kayak apa kita dikuburkan harus kita melihat anak itu kita, gawiannya Yahudi Nasrani. Umatku nantinya berzinah dengan ibu kandungnya, karena menurut ada pelem-pelem daripada Yahudi Nasrani. Wah ini pelem-pelem itu banyak, CD-nya banyak. CD nang apa namanya itu bapak kuno apa porno abahnya menukar nang itu lah rumahnya sambil menonton berduaan anak bangun abahan itu orang pina bejuan sudahnya narkoba ganja macam-macam sudahnya. Umatku terbagi kepada 22 neraka, satu neng surga. Ditanya Rasulullah, siapa neng satu itu? Nang menurut aku dan sahabatku, itu sejarah Rasulullah kita belajar. Sejarah sahabat-sahabat Nabi belajar. Supaya kita bisa mengikuti sahabat. Kalau ada ilmunya, macam-macam. Tapi yang kesenangan kita, hobi kita, membaca surat kabar dan majalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada aja sahabat Rasulullah, riwayatnya ada riwayat Rasulullah. Kenapa ada dibaca? Allah alaihi wa sallam ma'ana wa alaihi wa ashabi. Wa kaza qawluhu kulluha binna ila sallatun wahidah. La yukham syartu anna kawnahum al-azharna muslimin. كما يفهم من هذا النقل الآتي عن من الطيبين قال في آخر الكلام عن حديث الزابي يكون في آخر الزمان دجالون. Nah, jadi apabila Nabi mengatakan sudah umatnya akan pecah 73, 72 masuk neraka, 71 aja yang masuk surga. Nabi tidak menjelaskan siapa yang banyak. Kalau tahun 72 itu banyak ada. Malah di hadis lain Nabi mengatakan yang banyak itu yang satu golongan ini. Yang termasuk surga itu sahabatul anlam, yaitu al-sunnah jamaah, rombongan yang terbanyak pengikutnya. Alhamdulillah. كما يفهمون هذا النقص الآن الإمام الطيب قال في آخر الكلام أنه السابق يكون دخل زمن دجال di akhir zaman akan timbul orang yang seperti dajjal dan tidak bisa dihitung banyaknya, tapi dia bukan dajjal asli. Dajjalun al-muzawwirun al-mulabbisun, arti dajjal itu orang yang menipu. Berdagang menipu, duduk di kursi sini menipu, dengaran tipu daya jadi mana sana, hendak ini sogok kapal, hendak ini sogok kapal, hendak ini sogok kapal, itu dajjal yang sama lawan dajjal dan bermata seribu. Maka banyak ujar Nabi. Mudahan ulah warga kita ini diselamatkan Allah daripada dajjal ini. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya dajjal ditambihi ala nas, karena inya menipu atas manusia wa tradisi sama al-batil bimashbil haq. Nang hasad itu diulahnya seperti nang benar. Kan membunuh itu malamnya. Ia tiruan malamnya. Yukalu dajjala idha mamwaha walam basa. Ini sorot. Yakul sayakunu jama'atun yakulun linnas. Nahnu ulama wa masyaikh nad'ukum ila dzin wa hum kadzibun fi dzalik. ويوثقون بالحديث الكاذبة ويبتدعون أحكاما باطلة واعتقادا فاسدة فإياكم وإياهم احذرون. Ujar Rasulullah, akan terjadi satu rombongan yang mereka berpidato, pertama mengatakan saya kiai, saya ustaz, saya guru, saya membawa kamu supaya memegang agama, padahal mereka itu kata Rasulullah dusta. Mereka membawa hadis-hadis palsu dan mereka membuat hukum tersendiri, hukum baru yang batal sampai kepada itikad tauhid dan kebatinan sesat. Jujur sudah matian Habib yang Tuhan-Tuhan selamatian. Nang ada-ada lagi hidup ulama-ulama garis. Lawak digunakan mencari duit. Pas-pas jadinya. Namun cegar runtuh agama. Pas-pas. Berjauhlah kamu daripada mereka-mereka tadi. Jangan berparah. Qala firkaraman hadha al-hadith al-akhir fayatiyanna ala ummati kama ata ala bani Israel intaha haila karimana suhu. Allah subhanahu wa ta'ala alam ulun ke rumah tanggaan banyak minta ampun, minta maaf, minta rida, minta halal segala kesalahan ulun berkan rompian ulun mengaku salah dan ulun minta ampun, minta maaf dan minta doakan mudah-mudahan ulun diberi Allah ta'ala selamat panjang umur. Sayyidina محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا علينا وعلى امه وجعلنا من الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا رحمة الفقراء والضعفاء والمساكين يا هادي المضلين يا هادي المضلين يا هادي المضلين يا فارج كرب المظلومين يا ناصر المسلمين يا رحم المذنبين يا رحم المذنبين يا رحم المذنبين اجعلنا ومشايخنا وزوجاتنا وذرياتنا ووالدينا ومعنا واخواننا واخواتنا وقرابتنا وازواجنا Muhammad sebagai mana musibah agama yang datang atas Bani Israil yaitu pecah belah. Kalau Bani Israil pecah belahnya lebih dari 70, umat pun lebih dari 70 pecahnya. Nah kalau sudah pecah, masing-masing mengaku benar dan dari satu akan datang. Nang kepada hujur, kepada hujur, kepada kolak, dari satu akan datang. Masing-masingnya kepada hujur. Mana tuh? Paling perusak. Mau tutup ke ala anak ala surat yang mustaqim. Paina kula wajib minal jirak. Yadja'i annahu alaiha dina gairi. Bagaimana kamu percaya bahwa kamu di dalam jalan yang istiqamah. Sedangkan semua yang 72 golongan yang neraka itu dia mengaku dia adalah yang bakal masuk surga. Nah ini bahayanya. Kan umat Nabi Muhammad terbagi 73. Ujar Nabi satu golongan yang masuk surga. Tapi yang 72 yang bakal masuk neraka mengaku itu dan mengatakan itu. Anda hidup sekarang dengan ulama dalam ketemu. Dengan orang yang dagang-dagang biasa orang awam ini, siang malam bakal ngomong, gimana mas oleh agama, lalu bawa yang membuatnya. Sulit mencari-cari hambatan. Sudah dinyatakan, saya di zaman ala umat siya birunnya ulama al-fuqaha akan terjadi zaman atas umatku, kalau saya cuma jauh daripada ulama dan fuqaha. Maka Allah Ta'ala dari perintah Allah dengan perintah Allah Ta'ala menguji akan mereka suci kepada Allah. Nomor satu, ya Rasulullah, Allah Ta'ala yang kasih, usahanya bangkrut. Itu ketulahannya katulahan, jadi usaha bangkrut. Nang kedua ini kan ditolak Allah Subhanahu wa taala az-zalim. Allah Taala menjadikan pemimpin-pemimpin yang nantinya semuanya menyakiti rakyat rohani. Wassalikan mereka tidak yakin dengan iman. Mereka yang menjauh diri dari ulama matinya tidak membawa iman kepada Tuhan. Kulur lain dari bil ibdi'ah والتكبر باستعمال الوهم القاصر والقول الزعيم. Bukannya keterangan yang di atas itu dengan pengakuan belaka dan bergantung dengan memakai kira-kira yang sangat pendek. Walqaul zaim, kata-kata yang datang daripada perkiraan. Mereka berkata dengan pangmerasa. Mereka berbicara dengan pangmerasa. Tidak berdasarkan yang dikatakannya itu ada Qur'annya, ada hadisnya, ijma'nya, biasanya. Macam apa anak berkata dengan empat, pada tahu di Qur'an, pada tahu di hadis, pada tahu di ijma', pada tahu di ijma'. Jadi perkataannya itu dengan pangmerasa, macam apa. Pangmerasa tidak bisa dijadikan dalilnya. Balbin nakli an jahabi dan jahabi al-sunnah wa'ilama ahli al-hadith al-lazina jama'u al-sihaha al-hadith di umuri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahwali wa al-sa'ini wa rafati wa sallamati. Tetapi pengakuan benar itu bisa dibenarkan pengakuan itu dengan diambil daripada orang-orang yang pintar. Masalah agama dan ulama-ulama ahli hadis. Kalau mereka bukan ulama, bukan ahli hadis, pada dipercaya apa saja. Yang mereka itu ahli hadis, sudah banyak kitab-kitab hadis yang sahih di dalam lumahnya. Sudah dilajarkan semuanya. Dari awal sampai akhir mengaji lawan gurunya. Dapat panas dan dia silang pula. Mulai gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Yang disebutkan oleh mereka. Li'annal ilman mu'kabar wa mu'kasal anaduhu bisayidil basyar. Ilmu yang bisa kita ikuti selamat dunia akhirat, yaitu yang berhubung ilmu itu dari seorang guru ke guru ini, ke guru ini, sampai ke Rasulullah. Kalau tidak ada segitu, jangan sumpah. Yang mereka itu sudah mengumpulkan segala hadis-hadis Nabi yang sahih di dalam perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan halnya dan af'alnya dan geraknya diamnya. Wa kadza aqwalu sahabat min al-ansar dan seperti itu mereka sudah memeriksa bagaimana keadaan semua sahabat Rasulullah. Jadi kitab Rasulullah sudah ada di rumahnya sahabat dan kitab manaqib Rasulullah al-ahlah atau manaqib sahabat Rasulullah mulai sahabat yang lakinya, yang dunianya, penangkatannya, masing-masing ada kitabnya sudah di rumah. Dan sudah dibaca dengan guru sudah untung membacanya. Namun sekolah kuliah. Pak Bisa memang kuliah. Mengenai muhajirin wal ansar, الذين تبعهم الاحسان. Daripada sahabat Nabi muhajirin yang ikut berpindah dengan Rasulullah mulai dari Makkah ke Madinah karena fitnah agama. Dan ansar penduduk asli Madinah yang sudah lama menantikan kedatangan Rasulullah. Walladzina tabi'u ihsan dan mereka-mereka yang mengikuti akan orang muhajirin bi ihsan dengan dengan kebaikan. Umpama kita sekarang ini pindah dari satu kampung ke kampung yang lain karena di kampung kita sudah banyak jamaah, maka itu namanya walladzina tabi'u ihsan. نسبة جامع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج وغيرهما من الثقات المشهورين الذين أنفق أهل الشرك والغرب على صحة ما أوردوه في كتبهم من أمور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فأمم إمام محمد بن إسماعيل يعني يسمونه إمام البخاري dan Imam Muslim Ibn al-Hajjaj dan lainnya daripada kutubus sittah Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Ini harus diisi kitabnya di rumah, harus diisi syarahnya beberapa buku di rumah supaya jangan sampai hadis Nabi dipikirkan sendiri menurut pemikiran ahlinya, yaitu cara-cara nanti. Burr. Masyur oleh kita sudah dikenal, di mana-mana dikenal sudah bahwa orang itu adalah baik. Di mana-mana dikenal bahwa orang itu adalah baik. Ittifaq alladzina ittafaqa ahli syirik wal ghabi, yang ahli masyrik, ahli maghrib, ittifaq semuanya menyatakan bahwa yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan kawan-kawannya adalah sahih semua hadisnya. Tapi yang paling sahih adalah Bukhari dan Muslim. Yang paling alih dilajarkan adalah Sunan Abi Dawud. Malik warahmatullahi wabarakatuh. Tapi guru kita Syekh Yasin Al-Fadani maulah syarahnya Sunan Abi Dawud supaya mudah dipaham oleh murid 41 juz. Tapi tidak meninggal pada saat di kitab itu kitab saja. Padahal guru Bangil waktu ketemu di Bangil Yasin anu ambil terus dan orang pergi udah cetak kitab itu supaya nyaman orang mengaji Abi Dawud sekali lagi ada keterangannya pernyataan itu. Daripada perkara-perkara Nabi SAW dan sahabatnya yang mencekapkan labisin bapamahannya dan orang-orang yang selalu memelihara dengan mengambil segala maknanya wakashfi muskilatiha dan menyatakan segala yang samar-samar. Siapa al-imam Abi Sulaiman al-Khattabi wal-imam Muhyi Sunnah Abi Muhammad al-Banawi wal imam Muhyiddin An-Nawawi al-Baghawi wal imam Muhyiddin An-Nawawi. Ini orang-orang yang mensyarahkan sehingga apa-apa yang dahulu itu bisa mudah. Ya kalau bahasanya tasyiji lalu diartikan satu kan mudah. Ada yang tidak berat-berat kata-katanya di permudah. Siapa orangnya? Habib Sulaiman Khattabi, Imam Muhyi Sunnah Abi Muhammad Baghawi, Imam Muhyiddin An-Nawawi. Ini harus ada kitabnya di rumah. Dilajarkan lawan guru, jangan menukar, jangan mewaris. Lawan menukar, mewaris, tolong belajar lawan siapa? Lawan hantu. Ia yang tadi menurut hawa nafsu. Banyak keturunan orang alim membaca kitab abahnya, ini karena bisa membaca kitab sekali, keturunan lain. Mengambil kitab-kitab abah, baca apa, lawan ulang. Tujuan cari duit, kita sorong yang belajar kitabnya itu lawan guru sampai tuntung. Mahadang izin ujar guru bacakan, hanya wangi naik. Kehadapan orang membacakan kitabnya itu menurut ada izin, itu dimana? Buwani-wani mandal lati yashwa'in dahu illa bi'idni. Jazahum Allah anil muslimin khairan wa ja'ala sahyan mashkura. Semoga Allah membalas mereka itu ulama-ulama kita akan kebaikan dan menjadikan Allah akan usaha-usaha agama mereka selalu diberikan balasan yang berganda-ganda. Tumma ba'dan naqli yamduru ila manil ladhi tamassaka bihadihim wa qata azharahum wa ihtada bihiratihim fil usul wal furu'. Lalu yuhkamu minal ladhina hum. Kemudian sesudah dia memeriksa kitab-kitab itu, dia memikir siapa yang bisa mereka ikuti. Siapa dan seseorang di antara mereka yang bisa dia laksanakan perintahnya. Dan dia berjalan sebagaimana jalan mereka. Suka pilih, hendak seperti Imam Bukhari, hendak seperti Imam Muslim, anak seperti Baghawi, anak seperti Nawawi, anak seperti terserah. Kalau sudah masing-masing ada, Nawawi begini, Syafi'i begini, terserah mohon-mohon. Inilah isinya Tuhan memberi waktu 24 jam. Orang kafir, orang Islam diberi 24 jam siang malam. Orang kafir menggunakan untuk dunia, orang Islam untuk ilmu dan amal. Itu bedanya. Jangan buang-buang waktunya. Qur'annya ada, dalailnya ada, istighfarnya ada, buka baca. Kitab ada, buka masalah. Jangan jalan-jalan malam, jalan siang, jalan gulik rumah, minum, makan gulik. Kalau saya hidup, menyakiti rumah. Melarang makan barat, hidup. Sama ada usul maupun furu'. Sama ada i'tiqad batin maupun luar. Lalu kita apabila mengikut seseorang, maka termasuk golongan orang itu. Ya kalau mengikut Imam Syafi'i, namanya Syafi'iyah. Orang yang jadi muridnya Imam Syafi'i. Ya kalau Ghazali, Ghazali. والله علم بصوت انت. قال سيدي الشيخ عبد الله بن علوي الحنان فعبره بشقاله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حمى أمتي أن تجتمع على ضلالة يحمي أنهم يجتمعون كلهم عليها. نحمد الله نشكره. وجل حبيب عبد الله بن علوي الحداد pada menafsirkan hadis Nabi SAW bahwasanya Allah Ta'ala memelihara ia umatku bahwa umatku bisa berkumpul kalau pekerjaan itu sesat. Ini Nabi menyatakan umatku tidak mau berkumpul di dalam satu pekerjaan yang hukumnya pekerjaan itu sesat. Jadi kalau sesat umatku mundur sendiri. Kalau sesat mundurkan diri. Kalau ada lagi yang bujur menyendir. Ujar Habib Abdullah Haddad. Ya'ni bahwa umatku itu tidak mau berkumpul atas perbuatan yang sesat. Misalnya ada pengantenan bini-bini laki-laki berkumpul di majelis itu, umatku pada mau empat seruan. Atau pengantenan ada di situ orkes, gambus dan sebagainya, umatku kada mau empat seruan. Itu tanda umat Rasulullah kada mau berkumpul di majelis yang sesat. Di bioskop kada mau. Pokoknya tempat-tempat yang maksiat tidak ada umatku di situ. Tapi yang ada di situ bukan umatku. Bala budda min qa'imi ala al-haq wa la qalilan. Tetapi umatku walau sedikit, tetap mereka itu kadang-kadang berkumpul lawan masyarakat. Walaupun sendirian, kada bisi kawan, walaupun. Itu yang betul umat. Wa marad annahum al-qa'imata al-qa'imatu ala al-haq syawar al-a'zam. La'allahu lam yashih. Adapun hadis yang mengatakan mereka itu sawadul awam, rombongan yang banyak, itu mungkin hadisnya kada benar. Nah, jadi bukan nang masuk surga itu orangnya banyak, bukan. Sebab di zaman kita ini aja kemungkaran-kemungkaran sudah banyak banar. Nang manggaunya banyak juga. Lalu nang kada umpat sedikitannya. Jadi pada kawa dipaham hadis tadi, urang ahli sunnah jamaah banyak kada. Bisa aja sedikit. Guru Usin Ali maruma. Guru Saman Mulia maruma. Guru Saman Jalil maruma. Berapa itu? Ada nama rumah, nang lainnya berjalan-jalan terus kemana-mana, bahamburan. Jadi kada tentu, sawadul abam itu kada tentu. Kalau sebuah hadis yang sawadul abam, boleh jadi lam yasih. Li'annahu lam yabqa fi zamani bani al-Abbasi man lam yaqul bi khuluqil Qur'an illa al-Khalifah. Karena mulai zaman bani al-Abbas, Khalifah. Tidak ada orang yang mengatakan Quran ini adalah makhluk kecuali sedikit. Nah itu. Padahal Quran yang ada ini kan makhluk, ada tulisan, ada huruf, ada bacaan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Quran yang ada ini adalah kalam nafsi, yaitu kalam yang kada bisa disentuh kecuali oleh malaikat. Lah, ini kalam nafsi. Jadi ada lagi yang berpegang kepada kebenaran di zaman Khalifah Abdul Abbas, tapi sedikit. Jadi ini memperkuat bahwasanya kata-kata yang artinya sawadul alam itu lagi. Wa'ilam annal bid'ah minha ma yakun muharraman wa makruhan wa minha ma yakun wajiban wa mandubun wa muhadan. Ketahui oleh wahai penuntut ilmu bahwa bid'ah-bid'ah itu terbagi kepada lima. Pertama bid'ah haram, dua bid'ah makruh, tiga bid'ah wajib, bid'ah tapi wajib, empat bid'ah tapi sunat, lima bid'ah tapi harus. Dikerja ada apa-apa juga, digawe ada apa-apa juga. Tapi nama harus ini apabila diniatkan untuk ibadah naik kepada hukumnya sunnah. Qala Imam Thayyibi radhiyallahu ta'ala an al-bid'ah kullu shay'in 'amila 'ala ghairi misalin sabaq. Bermula bid'ah itu seluruh sesuatu yang mengerja seseorang tapi tidak ada contoh yang terdahulu di zaman Rasulullah dan sahabatnya. Adapun witir tarawih 20 itu dikerjakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi bukan bid'ah itu 20, di Mekah berapa? Ya 20, Madinah berapa? 20 di jalan kita kena pelakan. Bahlamun bubuhan bid'ah ini kamu memegang pemerintahan Indonesia yang bubuhan bid'ah ini kiamat pecah tertentang katanya dia tembak batas ini yang diperjuangkan oleh kita mempertahankan jangan sampai dipegang oleh orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Wassalamualaikum. وفي الشرع إحداث ما لم يكن في عهد سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Bermula arti bid'ah pada syariat yaitu memperbuat sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala Syekhul Mujma'am ala imamatihi wa jalalati Ali Muhammad Abdul Aziz ibn Abdul Salam rahimahullah di kitab al-Qawa'id al-Bid'ah munqasimatun ila khamsatin. Ujar tuan guru yang ijma' ulama mengatakan guru ini imam, guru ini orang besar. Nama beliau Abdul Aziz bin Abdul Salam. Sidin berkata dalam akhir kitab Al-Qawa'id bunyinya bermula segala bid'ah terbahagi kepada lima. Jadi bukannya bid'ah itu sesat semuanya, tidak. Bid'ah itu ada lima. Nomor satu wajibatun. Bid'ah tapi hukumnya wajib pada boleh ditinggalkan. Kal istighal bi ilmi nahwi, belajar ilmu nahwu, melajarkan ilmu nahwu hukumnya bid'ah wajib. Kalau ada belajar nahwu sharaf, ada bisa memaham Quran dan hadis. Mim babi ma yatimul wajib illa bi fa huwa wajibun. Guru-guru paham tak? Jadi guru-guruan bahari di Maktabura itu baca nahwu, baca sharaf, ba papan tulis ada nang kada bisa papan tulis, tawing izin diulah papan tulis aku menangis. Kasihan guru ini. Kada bisa papan tulis, tawing diulah papan tulis. Daripada belajar ilmu nahwu sharaf. Fa'ala ya fa'ilu fa'idan fahuwa fa'idun wa zaqa maf'ulun ifa'il la tafa'il maf'ilun maf'ilun lima fa'ulun. Belajar itu al-kalam wal laqdul murakkab wal mufid bil wad'i wa aqdamu thalathatun ismun wa harabatun wa fa'lun wa harfun jari ma'nan wal ismu yu'rafu bil qabd wal tanwin. Itu belajar dari guru sekarang di mana? Mana gurunya? Jadi anak-anak kita masya Allah walau tamat sekolah agama beda daripada orang yang dahulu yang belum tamat. Karena dahulu gurunya komplek. Yang beruyah berataan masjid berataan gurunya. Almarhum Guru Sintadri, almarhum Guru Salim Ma'arud, Haji Sintadri, Salman Jalil, Salman Mulia. Yang masjid-masjid berataan. Yang berataan, yang wali-wali berataan. Yang bakaran berataan istiqomah. Jadi belajar dan mengajar ilmu nahwu termasuk bid'ah, tapi bid'ahnya wajibah. Wajib apabila kada berdosa. Nah, tapi wajibnya di sini fardu kifayah. Di dalam satu kampung cukup satu yang menguasai nahwu dan sharaf. Ilmu alat lainnya. Jadi nang saikung itu tak nang menyandang dosa orang sekampungan. Nang lainnya pedagang, nang lainnya pahuman, nang lainnya batani, macam-macam eh. Nang saikung ini khusus ilmu alat dikuasainya, belajar kalau tahu kaisar bahuman macam-macam. Ini yang menyandangkan dosa sekampungan umurnya mati, nang ini tabalik kampung. Tapi kasihan yang satu ini kada diperhatikan makannya, minumnya, pakainya, rumah tangganya, ongkosnya, sakit jarinya. Saka kampungan kada mikirkan pada si jinnya yang menahan. Supaya yakin buku lalu itu kan mana? Malah itu sedikit hukumnya wajib. Mimbar malah yakinul wajib illa bihi fahu wajib. Sangat mahal orang alim. Apalagi semuanya alim. Mulai Qur'annya, tafsirnya, usul tafsirnya, dan apa surah Qur'annya, dan tajwidnya apa? Ya Allah, larang mana, larang mana. Ya karena ngambil dengan tota, wali menjubur, mengunan tenang halus. Mana? Ada gampangnya. Harayan yang sedih-sedih, pada larang, pada. Karena banyak yang sedih itu tak utang domba. Jadi ya, habis umurnya, habis duitnya bayar ya, pada jelas yang diwaris oleh bini dan anak. Kalau orang alim ini apa tahu utang apalnya? Tapi nang hendak menjadikan anak alim sekarang ini hampir kada berani. Basuh sekolah anak minta nak sedang jangan jangan enggak berjualan di toko. Macam apa kada lagi nang alim ini kada. Ini bukan menyambat orang kada, cuma supaya perhatian, kita ada perhatian. Supaya ada perhatian, generasi-generasi itu harus ada yang menggantinya. Patah. Patah apa aja? Patah apa? Ada kalau patah apa aja, berganti, hilang apa? Patah apa aja, ada patah orang kada? Hilang berganti, patah apa? Patah tubuh, hilang berganti. Nah ya itu, abangnya mati, anaknya. Ha, anak gak? Ini unda, bukan mantok. Unda anak di anak, unda anak di anak. Nyaman apa? Bukan. Wali, unda anak wali nyaman apa? Walala. Nah, kalau abang mati, nah, lihat gantinya. Mati belum nyarek, lihat gantinya. Itu namun maksud, doanya siang malam tak itu, ongkosnya dicarikan yang halal, makanannya jangan kasih di warung, banyaklah presenan, makan di rumah, batu di sekolah, makan di rumah, kawalnya dikelihatan, yang mana cocok, ayo, ada ampuhi, keluar biasa, mendidik anak supaya jadi wujud generasi yang akan datang, namun tidak jadi terhati, acam. Wakasih jirali bilkisah di wassumnah, dan yang kedua misalnya lagi, seperti menghafal dari Al-Kitab wa Sunnah. Artinya masalah-masalah Quran dan hadis yang tarik. Ujar kita yang sulit dipahami. Itu dilajarkan itu supaya jangan sulit lagi. Jadi kada ada masyarakat yang kesulitan dalam masalah memahami Quran dan hadis. Karena yang sulit di Quran dan hadis sudah ada gurunya. Tokohnya wajib. Ngarangnya ulumul Quran. Ya Allah, ada gampangan. Ada gampangan. Mencampak kalim jujur, suhuk banar mulai menanam pisangnya sampai bahwa sampai memutih. Suhuk ma'alim makan anak itu suhuk. Sekali mana sudah alim, haram makanan haram, pakaian haram. Sudah alim terus, kasihan arwah abah, wa'umah. Wa kadadui usulil fitri wal salam sujul wa ta'adir. Dan seperti pula membukui akan usul fitih. Usul fitih. Dan membicarakan masalah jurhi wa ta'adir. Ini masalah rawinya ada jurhi ada ta'adir. Supaya hadisnya bujur-bujur sahih. Dan derajatnya apa? Akankah? Mutawatir ke apakah itu? Wacan yang sahih mustaqim bisa membedakan ini hadisnya sahih, ini hadisnya kurang baik. Itu ada namanya usul hadis seperti bayi ini. أولها صحيح وهو متصل إسناده ولم يسعد أو يعلم يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله والحسن المحروف والحسن المعروف فقدت الإنسان والرجال والبشر itu semua tadi apa dilajarkan usul fikih usul hadis yang sekarang mana orang melajarkan usul fikih usul hadis tadi di rumah-rumah mana nama di mana lagi yang sekarang apabila belajar ke rumah si Ano marotet baca tawaan berkiniman banyak berokok habis 3-4 jam malam esok ke rumah si Ano pula. Ya Allah, kada menyukuri nang Tuhan memberi waktu 24 jam kada disyukuri. Coba di rumah aja baca Quran, baca dalail, baca istighfar, baca doa. Di rumah aja coba. Daripada situ kemari juga anak bepandera. Siang pengen pulang cari kawan nang cocok, mangobrol pula. Jadi kada cukup lagi nang lawan orang tua kada cukup lagi. Wa muharramatun ada lagi bid'ah nang haram. Kama mazhabil Jabariyah sebagaimana mazhab Jabariyah. Jabariyah itu tidak ada upaya daya bagi hamba. Jadi hamba ini seperti bulu ayam ditiup angin. Kama angin menyapa itu inya. Jadi sembahyang tak ada, tak berjakat tak ada, tak menuntun tak ada, tak apa tak ada. Pokoknya kada ada hukum, itu Jabariyah. Kada kebisikan zaman wayang ini, kurang lagi sifat ketuhanan, jadi Tuhan sama sekali. Sembahyang tak ada, lama sembahyang belum Tuhan. Tuhan mana ada sembahyang? Ngeri hidup zaman sekarang ini ngeri. Banyak Jabariyah, banyak mana Jabariyah. Lantaran-lantaran mengaji Jabariyah, tak umpat-umpat. Wal Qadariyah, serabat takdir. Banyak ada bangun subuh, takdir, ketawa, kekelangan. Kalau pun seorang minta ampun menangis, ya Allah, ulang malam budi, kada anak lagi melawan ini. Napa sebabnya bercatur, ampi bercatur. Napa sebabnya nonton putih, dua nonton putih, sungguh gurih. Insya Allah, kena bangun aja pulang, kan? Melaur Allah, di sisi sudah melaur aja, lagi subuh, itu sudah. Banyak kodarian, sedikit-sedikit kadar, sedikit-sedikit takdir, sedikit-sedikit takdir, sedikit-sedikit. Kita bentar yang ada upaya. Lalu hilang syariat pikir, seakan-akan orang itu kan dibalikan tak. Namun dibalikan tak, kan ada berpikir, ini lo langsung gak neraka, ini surganya aja. Ini saja awen dan neraka surga saja mengundang ada neraka saja bersama-sama ini dia wahua wakum aina makum tom guru nunggu itu muridnya apa ada pada perasaan manusia maka nunggu ini jago orangnya terpaksa guru-guru Tuhan menyambungkan diri terpaksa berdiam yang pun sudah lolo gua nyawa-nyawa undang-undang lana amaluna walakum a'malukum wal murji'ati sama aja wal murji'ati mati nah dipadakannya Tuhan bakangan bapatis bakapala dalilnya yadullah kokoedihin seperti mazhabnya wahabi ya Allah pokoknya dihimpun Tuhan bertangan, tapi dia sama muslih juga. Ia menjadi Abu Ya'li, kada nama mengikut sembahyang yang waktu lawan Wahabi. Karena mujah iman. Ya jangan potongan menyata. Nah, Allah Muhammad Adam. Allah masuk ke yang Muhammad. Muhammad masuk ke Adam, jadi Adam itu Allah dua. Cuma nampilan pakaian preman. Banyak pakaian sudah mendatangkan dengan aku dulu. Tuhan aman ini laki-laki. والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. Bermula kita menentang madhab Al-Nasab itu termasuk dua wajib menentang. Seperti hari ini yang menyatakan bahwa itu wajib-wajib. Kamu ditembak orang, mudah-mudahan lepas saja. Tembakan lagi saja. Lama memperang maya orang, mudah-mudahan kabulik saya hanya maulah. Itu aja lagi doa. Apabila mengarang maya, mau pahakan lawan daya, mudah-mudahan kabulik keinginan juga. Itu aja sudah. Sebab menamilah solehan pada nafzah, waman asaf alaiha. Siapa berbuat baik kembali kepada dirinya. Kebaikannya, siapa berbuat jahat, ingat juga juga menyenangkan nabulang. Lianna hukma syari'ah minadul bi'i kalbu kifayah. Karena bahwa una fardu kifayah menjaga syariat itu. Jadi lamun sudah nangkuh hatiha ini masya, kada dalam yang mempertahankan di kampung, masalah segala bidang ini, kampungnya rusak semuanya. Sedih kita melihat di keraton siapa lagi ada. Almarhum guru teman mulia meninggal. Almarhum pindah lalu meninggal. Almarhum guru Haji Ramli meninggal. Almarhum guru Saharan meninggal. Almarhum guru Hamdan meninggal. Almarhum guru Haji Muiz meninggal. Guru Agung Muiz meninggal. Almarhum guru Ahmad Rafi'i meninggal. Almarhum guru Ahyat meninggal. Siapa sekarang ada di kelas ini? Banyaknya ditunggu dirang siapa lagi? Almarhum Agung Kadri, almarhum Syahara Asnaf Syahab Al-Qaim. Ujar keluar waktu, keluar gabung di kandangan pulang. Almarhum Amin meninggal merman-man, ba'adah dan jernya balik lagi di pagi-lagi. Ujar keluar dari kandangan, kamirang. Tangirang, wasah, bakul aja kalau nak usah. Raikan kalam raya juga. Sedih menjelaskan hanya. Waman nubatun nangka tiga adalah bid'ah tapi hukumnya sunnah berpahala di kerja. Kaidah zarubat ba'ulah tempat ibadah. Seperti ya musalla apa. Nah, itu hukumnya. Kira hukumnya itu apa? Itu sunnah. Wal madaris madrasah. Madrasah, nah itu hukumnya bid'ah tapi sunnah. Wa kulli ihsanin lam yuhaqqil asril awal. Dan setiap sesuatu yang dibilang orang Islam bagus, walaupun bahari di zaman Nabi dan sahabat pada. Jadi hadis Nabi menyatakan, kullama ra'al muslimuna hasanan bahwa indallah hasanun. Kullu ma ra'al muslimuna hasanan bahwa indallah hasanun. Setiap pekerjaan yang umat Islam menganggap bagus, maka di sisi Allah pun hukumnya bagus. Ini itu. Aku waktu mendengar itu lalu sarannya, manis. Kata-kata yang sebatik menangis apa kullu ma ra'al muslimun hasanan bahwa indallah hasan. Sesudah itu lalu bayang kawai guru teman dapat belum rambung Melayu siap tadi. Kullu ma ra'al muslimun hasanan bahwa indallah hasanun. Ujar guru teman pulang, nah itu. Rawal hasan, amir hasan. An Abil Hasan, An Jadil Hasan, Inna Ahsan Al Hasan, Al Khuluqul Hasan, Wahada Hadithul Hasan. Guru Salman. Guru Salman belajar usul hadis lawan hadisnya 6 tahun yang malam. Kada wani menyatakan sudah ahli hadis karena guru sekarang masih ada. Ulang balik. Habis sudah habis cuma kita termasuk disayangi beliau, mudahan beliau kan membawa kita surga. Termasuk disayangi kita. Waqt tarawih seperti sembahyang tarawih berjamaah. Tidak. Wal kalam fi zaqai tasawuf dan yang terdalam